Bagaimana niat salat witir 3 rakaat tetapi ketika mendapatkan 2 rakaat lupa, langsung tahiyat dan salam? Apakah langsung tahiyat dan salam? Apakah harus salat 3 rakaat lagi atau cukup dengan sujud sahwi? Witir itu harus ganjil, harus 3 rakaat. Jadi kalau hanya 2 rakaat kemudian lupa, maka tambahkan 1 rakaat. Tambahkan 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Jadi harus ditambah 1 rakaat. Kalau mau diulang sholat 3 rakaat lagi, itu tidak mengapa. Karena witir itu boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Yang penting ganjil. Yang penting jumlahnya ganjil. Dan itu semua disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih.